berbeja. Lalu cacat bisa nyarita sok sieun sabalangkana. Najan bari jeng inya undung cacat teu bisa nyarita moga-moga salawasna undung cacat teu bisa nyarita.